Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal akhiratu lil muttaqin. Wala udwana ila al-zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin yamidin. Tapi kita masih pada contoh yang terakhir, yang ke-15 dari nusus, dalil-dalil yang dituduhkan kepada ahlu sunnati wal jamaah, bahasanya ahlu sunnati wal jamaah melakukan tahrif. Sebagaimana telah kita lewati, yang mana Allah SWT menyandarkan al-marad, istit'am, demikian pula istisqa, sakit, minta makan, dan demikian pula minta minum. Allah SWT katakan, maritu istat'amtuka istasqaituka. Bersamaan dengan ini, yang Allah SWT maksudkan adalah hamba dari hamba Allah SWT yang sakit, yang meminta makan, demikian pula minta minum. Sebagaimana telah beliau jelaskan bahasanya, Allah SWT di sini menyandarkan hal ini pada diri Allah SWT. Tujuannya adalah litarghib, untuk memberikan motivasi, dorongan, agar seorang hamba tatkala ada saudaranya yang sakit untuk dijenguk. Tatkala saudaranya memiliki hajah, kebutuhan, untuk dia membantunya. Ini tujuan dari Allah SWT menyandarkan hal ini kepada dirinya. Walhas, demikian pula motivasi, dorongan. Dikarenakan demikian besar pahala tatkala seorang memberikan bantuan, kemudahan kepada saudaranya. Sebagaimana hal ini tidak tersembunyi bagi kita tentang hadis-hadis Rasulullah SAW. Man yasara musliman yasara Allahu lahu yaumal qiyamah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maknanya, sungguh aku menemani saudaraku untuk suatu kebutuhan, ini lebih aku cintai dibandingkan i'tikaf satu bulan penuh di Masjid Nabawi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikatakan sini, kaqalihi ta'ala, man dalladhi yukridullaha. Ucapan hadis ini hampir semakna senada dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man dalladhi yukridullaha. Siapa yang akan meminjami, akan memberikan hutangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala al-ghani, tidak akan butuh kepada hamba-hambanya. Nah, tapi ini adalah has, targhib. Untuk seorang, tatkala ada saudaranya memiliki keperluan, dia memiliki ke lapangan untuk dia memberikan apa? Pinjaman. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang memberikan hutangan kepada saudaranya dua kali, maka yang sekali seperti apa? Sedekah. Kemudian beliau rahmatullahi alaihi mengatakan, wa hadzal haditsu min akbaril hujaj ad-damighah li ahli ta'wil. Alladzina yuharrifuna an-nusus as-sifat an dhahiriha bila dalilin min kitabillahi ta'ala wala min sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa innama yuharrifunaha bi syuhbahin batilatin hum fihi mutanaqidun muttaribun. Kemudian beliau rahmatullah mengatakan, wa hadzal hadis, hadis ini, hadis qudsi di atas, min akbari hujaj ad-damighah, termasuk hujah yang sangat telak, hujah yang mereka tidak akan dapat menjawabnya. Dikarenakan mengapa? Tatkala Allah SWT mengatakan sesuatu dan Allah SWT tidak menginginkan dari zahir sesuatu tersebut, Allah SWT langsung menafsirkannya. Lantas bagaimana mereka mengatakan tentang nas-nas sifat yang lainnya, ini mereka katakan ini ghairu murad, ini bukan yang diinginkan. Sementara Allah SWT setelahnya tidak mentafsirkannya. Sehingga ini adalah hadis, ini adalah merupakan hujah yang telak kepada mereka ahlu ta'wil. Sehingga mereka tidak akan bisa membantahnya. Alladzina yuhafrifuna nususa sifat an dhahiriha. Yang mana mereka telah mentahrif, memalingkan nas-nas sifat dari makna dhahirnya. Sebagaimana kita sebutkan tadi, mereka mengatakan dhahirun nusus tashbih, dhahirun nusus ghairu murad, dhahirun nusus kufur. Mereka mengatakan dhahir nas-nas ini bukan yang diinginkan. Tatkala Allah SWT mengatakan tangan yang dimaukan kuah dan seterusnya. Bahkan mereka mengatakan dhahir nusus tashbih. Dhahir dari nas-nas sifat ini apa? Tashbih. Akan menyerupakan Allah SWT dengan makhluk. Oleh dari itu sebagian mereka mengatakan dhahir nusus kufur. Dhahir dari nas-nas ini kufur. Bila dalilin min kitabillahi ta'ala wala min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana mereka tatkala mentahrif, memalingkan suatu makna nusus dari makna zahirnya tanpa didasari adanya dalil. Baik dari Al-Quran maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innama yuharrifunaha bisyubahin batilatin. Hanya sekedar syubhat yang batilah. Tanpa ada sandarannya. Bahkan terkadang syubhatnya pun dari sisi bahasa tidak bisa diterima. Seperti tatkala mereka mentahrif istiwa dengan istaulah. Tidak ada di dalam bahasa Arab istawa bimana istaulah. Ini kondisi mereka-mereka yang mengikuti hawa nafsu. Sehingga mereka akan meninggalkan Al-Quran dan sunnah wara'a dhuhurihim. Mereka akan mengedepankan hawa mereka. Mengedepankan akal mereka. Tidak mau tunduk kepada dalil Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hum fiha mutanakiduna mutarribun. Dan mereka sendiri, mereka ahlu ta'wil, ahlu tahrif. Mereka sendiri tanakut. Saling bertentangan satu sama lain. Seperti tatkala mereka mentahrif sifat wajah bagi Allah SWT. Orang-orang Asy'ariyah mengatakan iradatu sawab. Allah SWT berkeinginan untuk memberikan pahala. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan yang dimaksud dengan wajah adalah pahala. Mereka sendiri bertentangan satu sama lain. Mereka goncang di dalam tahrifan yang mereka tentukan. Dikarenakan disandarkan kepada akal. Kalau seandainya akal ini tidak dibimbing oleh Al-Quran dan Sunnah, 10 orang akan 10 pendapat. Iya apa ya? Iya. Tapi manakala akal terbimbing dibawa kepada nusus Al-Quran dan Sunnah, baru akan bersatu. Idlau kana al-muradu hilafu dhahiriha kama yakulun. Labayyanahu Allah Ta'ala wa Rasuluh. Tatkala kalaulah seandainya nususus sifat yang diinginkan adalah bukan makna secara dhahirnya. Sebagaimana yang mereka nyatakan. Dhahiru nusus ghairu murad. Dhahiru nusus tashbih. Dhahiru nusus kufur. Ini yang mereka nyatakan. Sehingga harus mereka tahrif, harus mereka ta'wil. Sehingga bahkan sebagian mereka harus menta'til, harus ditolak. Sebagaimana la bayyanahu Allah Ta'ala wa Rasuluh. Niscaya kalau seandainya dhahir nusus sifat ini bukan yang diinginkan, maka niscaya Allah SWT dan Rasulnya akan menjelaskan. Sebagaimana dalam hadis Qudsi di sini. Tatkala yang dimaukan adalah sakit dari sang hamba, Allah SWT jelaskan. Tatkala Allah SWT mengatakan maritu, yang sakit itu hambaku. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan istat'amtuka, aku minta makan kepadamu, yang minta makan dia hamba dari hamba Allah Subhanahu wa taala, demikian pula minum. Walau kana dhahiruha mumtani'an 'ala Allah kama za'amu la bayyana Allah wa rasuluhu kama fi hadzal hadits. Kalau seandainya dhahir nusus sifat ini mumtani'an, tidak mungkin pada haknya Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi sakit, tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala sakit. Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna kehidupannya. Sehingga al-marad ini sifat yang nakes, Allah Subhanahu wa taala tersucikan dari itu. Demikian pula butuh kepada makanan, butuh kepada minuman, ini sifat yang tidak sempurna. Allah Subhanahu wa taala tersucikan dari ini semua. Maka kalau seandainya dari dhahirun nususu sifat ini tidak mungkin pada haknya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang mereka sangkakan, la bayyanahullahu wa rasuluh, niscaya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya akan menjelaskannya. Kalau seandainya ini maksud wajah Allah Subhanahu wa taala sawab, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan yang dimaksud wajah ini apa? Sawab. Kalau seandainya yang dimaksud tangan Allah Subhanahu wa taala adalah kudrah, niscaya Allah dan rasulnya akan menjelaskan ini yang dimaksudkan kudrah. Kama fi hadzal hadis, sebagaimana di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Walau kana dhahiruha la'ik billahi mumtani'an 'ala Allah la kana fil kitab wa sunnah min wasfillahi ta'ala bima yamtani' 'alaih ma la yuhsa illa bikulfah wa hadza min akbaril muhal. Walau kana dhahiruha, dan kalaulah seandainya dhahir dari nusus sifat ala'ik billah yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, mumtani'an 'ala Allah, ini tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala, la kana fil kitabi wa sunnah min wasilai ta'ala, niscaya di dalam Al-Qur'an dan sunnah terdapat sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang tercegah Allah Subhanahu wa taala untuk tersifati dengan sifat-sifat tadi. Ma la yuhsa, yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala disifati dengan perkara-perkara yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala illa bikulfah, kecuali apa? Dengan susah payah untuk menghitungnya. Wa hadza min akbaril muhal, ini perkara yang sangat-sangat mustahil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan menutup dari fasal ataupun pembahasan tentang syubhat dan jawabannya, beliau mengatakan walinaktafi bihadzal qadar minal amsilah litakuna nibrasan li ghairiha. Maka kita cukupkan dengan kadar ini dari contoh-contoh dari nusus yang dituduhkan kepada ahlu sunnah, bahasanya ahlu sunnah wal jamaah kan tahrif. Beliau mengatakan kita cukupkan sampai 15 contoh ini. Litakuna nibrosan ligoiriha, sebagai contoh untuk nas-nas dalil-dalil yang lain. Tatkala datang mereka membawakan nas dari Al-Quran maupun sunnah yang sahihah, kemudian dituduh ahlu sunnati wal jamaah melakukan tahrif, maka ini contoh-contoh dari jawabannya. Wa illa fal qaidatu inda ahli sunnati wal jamaah ma'rufah. Padahal kaidah menurut ahlu sunnah wal jamaah sangat ma'ruf, sangat jelas. Sebagaimana yang telah kita lewati. Wahya ijra wa ayati sifat wa ahadithiha ala dhahiriha. Memahami nas-nas sifat dan hadis-hadis tentang sifat sebagaimana dhahirnya. Ini kaidah baku pada mereka ahlu sunnah wal jamaah dalam bab ini. Min ghairi tahrifin wala ta'til. Tanpa harus mentahrif, tanpa harus memalingkan dari makna zahirnya, dan demikian pula tanpa menta'til, tanpa harus ditolak, tanpa harus diingkari. Wala takyifin wala tamtsil, dan demikian pula tanpa harus membagaimanakan. Dan demikian pula tanpa harus menyerupakan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan sifat makhluknya. وقد تقدم الكلام على هذا المستوى في القواعد النصوص الصفات والحمد لله رب العالمين. Dan telah lewat pembahasan tentang kaidah-kaidah ini dalam kaidah-kaidah di dalam memahami nusus sifat walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb alamin. Dengan demikian kita selesai dari pasal yang keempat, yang mana yang pertama menjelaskan tentang kaidah tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tentang kaidah-kaidah terkait tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga terkait tentang kaidah-kaidah di dalam memahami nusus sifat. Yang keempat adalah apa? Beberapa syubhat dari nusus yang dituduhkan kepada ahli sunnati wal jamaah melakukan at-tahrif. Kemudian kita lanjutkan al-khatimah, penutup. Penutup dari risalah ini. Kalau sudah penutup berarti sebentar lagi selesai, insya Allah. Insya Allah dipaham tadi ya. Bagi yang belum paham, sabar. Karena namanya belajar memang seperti itu. Hatta mereka para ulama yang telah menjadi ulama, tidaklah sekali belajar mereka paham. Disebutkan tentang Al-Imam Kisai, Imam min a'immatil lughah. Pada awalnya belajar bahasa Arab ini buntu, tidak paham-paham. Sampai suatu ketika melihat seekor semut membawa makanan. Kita tahu apa? Kebiasaan semut itu apa? Kalau ada makanan digeret-geret kan? Itu apa? Dibawa naik, jatuh. Diambil lagi, dibawa naik, jatuh. Kemudian pada akhirnya apa? Berhasil dibawa. Maka Imam Kisai apa? Mengambil pelajaran dari itu. Kalau semut saja yang tidak berakal, dia sabar bisa berhasil, apalagi apa? Manusia. Maka dengan sebab itu beliau bersungguh-sungguh yang akhirnya menjadi imam ni'ammatil lughah. Sehingga tatkala belajar sekali tidak paham, jangan putus asa. Jangan kecewa, jangan sedih. Jadi terus sungguh-sungguh, ya mudah-mudahan Allah SWT membukakan pemahaman dari pelajaran yang ada. Saya al-khatimah. Idza qala qa'ilun qad arafna butlan madhhabi ahli at-ta'wil fi bab as-sifat wa min al-ma'lumi anna al-asha'irata min ahli at-ta'wil fa kayfa yakunu madhhabuhum batilan wa qad qil innahum yumathiluna al-yawma 95% bil mi'ah min al-muslimin. Sebagai penutup beliau mengatakan, idza qala qa'ilun, apabila ada seorang yang menyatakan, qad arafna butlana madhhab ahli ta'wil, sungguh kita telah mengetahui tentang kebatilan madhab mereka ahlu ta'wil, mereka yang melakukan tahrif terhadap nusus sifat, fi bab sifat, dalam bab pembahasan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pemahaman ahlu ta'wil ini batil. Wa minal ma'lumi anal asyairah min ahli ta'wil. Dan perkara yang diketahui bersama bahwasanya orang-orang asyairah, orang-orang al-asy'ariyah, pengikut Abu Hasan al-Asy'ari, mereka termasuk ahlu ta'wil. Karena madhab mereka dalam bab al-asma' wa sifat, mereka menetapkan sebagian nama dan sebagian sifat. Serta menafikan sebagian nama dan menafikan sebagian sifat. Fakaifa yakunu madhhabuhum batilan? Maka bagaimana madhab mereka kok batil? Waqad qil, sungguh telah dinyatakan, innahum yumatsiluna al-yawm 95% bil mi'ah minal muslimin. Padahal jumlah mereka jumlah yang sangat besar. Pada saat ini dinyatakan jumlah orang-orang yang memiliki keyakinan Asy'ariyah mencapai 95%. Banyak atau banyak? Sangat banyak. Tapi benar atau enggak benar? Ini yang perlu dipertanyakan. Fakaifa yakunu batilan wa qudwatuhum fi dhalika Abul Hasan Al-Asy'ari. Maka bagaimana madhab Asy'ari adalah madhab yang batil, sementara yang mereka ikuti panutan mereka adalah Abul Hasan Al-Asy'ari, seorang ulama. Wa kaifa yakunu batilan wa fihim fulanun wa fulan min ulama'il ma'rufin. Lantas bagaimana pula madhab Asy'ari kok madhab yang batil, sementara di sana ada para ulama yang ma'ruf. Seperti di antaranya yang terjatuh dalam bab ini Al-Imam Nawawi, Ibnu Hajar. Terjatuh dalam bab ini. Yang mana mereka ma'ruf, terkenal, dikenal sebagai ulama yang diambil ilmunya. Ma'rufina bi nasihati lillahi wal kitab wal rasuli wa immatil muslimin wa ammatihim, yang mana mereka ma'ruf tentang nasihatul lillah wal kitab wal rasuli wa immatil muslimin wa ammatihim, yang mana mereka memperjuangkan kebenaran, memperjuangkan Alkitab dan Sunnah. Dan ini bisa dilihat dari apa? Karya tulis mereka, apa yang mereka lakukan. Maka apa jawabannya? Qulna al-jawabu ani su'alil awwal annana la nusallimu an takuna nisbatul asy'ari bihadzal qadar binisbati lisairil firaqil muslimin. Fa inna hadhihi da'wa tahtaju ila isbatin an tariqin ihsa'id dakiq. Jawaban untuk pertanyaan yang pertama, yang menyatakan bahwasanya madhab ahlu ta'wil adalah madhab yang batil dan asy'ariyah termasuk dari ahlu ta'wil, sementara jumlah mereka mencapai 95%. Bagaimana kok bisa salah, bisa keliru keyakinan mereka? Maka beliau katakan kulna al-jawabu an su'alil awal, kita nyatakan jawaban terhadap pertanyaan yang pertama. Annana la nusallimu an takuna nisbatul asy'ari bihadzal qadar binisbati lisairi firaqil muslimin. Yang pertama, kita tidak bisa menerima bahasanya jumlah orang-orang asy'ariyah mencapai 95% dibandingkan kelompok-kelompok yang lain dari kalangan kaum muslimin. Fa inna hadhihi da'wa tahtaju ila isbatin an tariqin ihsa'id dakiq. Maka untuk menyatakan hal ini, pengakuan tersebut yang menyatakan orang-orang Asy'ari yang mencapai 95% butuh untuk disensus dengan sensus yang teliti. Setiap orang didatangi, apa keyakinan Anda? Baru kita bisa menyatakan, oh, jumlah orang-orang yang memiliki keyakinan Asy'ari sekian persen. Ini kalau mananya ala fard tidak diterima. Summa law sallamna annahum bihadzal qadar aw akthar fa innahu la yaqtadi ismatuhum min al khata li anna al ismah fi ijma'il muslimin la fi akthar. Kemudian kalau seandainya kita terima, tayib, katakan jumlah asy'ariyah dari jumlah kaum muslimin secara seluruhan jumlahnya apa? 95%. Katakan demikian, maka ini tidak menjamin bahasnya mereka tidak terjatuh dalam kekeliruan. Li'annal ismah fi ijma'il muslimin, dikarenakan al-ismah, penjagaan dari kekeliruan ini ada pada kesepakatan kaum muslimin, bukan pada mayoritas kaum muslimin. Tapi kemudian apa? Fakrah yang salahnya, insyaAllah kita ambil pada pertemuan yang mendatang. Bi'idznillah. Allahu a'lam.